sana tempatmu bunga melon, bukan di taman yang indah bunga melon, hanya di sudut halaman tiada dihiasi jambangan indah permai. Tapi warnamu yang putih bunga melon, tandanya suci dan murni bunga melon. Walaupun ditiup debu, warnamu dan bau tetap memikat kalbu. Ibarat gadis desa sabar dahulu bunga melon, padahal di suatu